بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Melanjutkan pembahasan kita, pembacaan kitab Adabul Mufrad. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca bab adabil khadim, yaitu adab seorang tuan, seorang sayyid terhadap pembantunya atau budaknya, yang kemudian telah kita baca sebuah asar yang datangnya dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Terdapat bahwasannya beliau marah terhadap budaknya yang kemudian sampai pada pemukulan atau pencambukan terhadap budak tersebut sebagai efek jera atas kesalahan yang dia lakukan, karena terdapat padanya pelanggaran daripada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, ada yang hafal kemarin yang sudah ditunjuk? Hah? Ammar? Hafal? Tayyib, satu lagi siapa kemarin? Iban? Ya. Satu lagi? Adnan? Ya, tayyib. Bismillah Ammar. Tum. Yazid bin Abdullah bin Qusayd. Qala fa'ambara bisarfi. Dada hinya. فجلده فجلده جلدا وجيعا ولا تصرفه. بارك الله فيك جزاك الله خير. يلا يبان. بسم الله. أحمد بن عيسى. Biasakan ketika disebut nama seorang sahabi, kita doakan, ya, kita baca radhiyallahu anhu. Naam. Abdullah arsala Abdullah bin Umar. Ulang, arsala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Fa anzara bi sarfi. Barakallahu fiik. Adnan. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullahu khaira. Baik. Soal sedikit murajaah. Naam. Apa yang dimaksud dengan warik? Dalam hadis ini disebut أرسل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما غلاما له بذهب. Kalau ذهب mungkin semuanya banyak tahu. أو بوارق. Apa yang dimaksud dengan warik? Abdullah. Apa yang dimaksud? Yang namanya Abdullah. Abdullah Malang. Iban. Perak. Naam, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Tayyib. Naam. Kemudian tentang perawi, ya. Qala haddatsana, itu Ahmad bin Isa, haddatsana Abdullah bin Wahab. Naam. Siapa yang ingat tentang sedikit biografinya Abdullah bin Wahab rahimahullah? Awalna ala zikri sirat Abdullah bin Wahab, ya, sudah dibahas secara panjang lebar tentang sirah beliau pada pertemuan yang lalu. Naam, nama beliau Abdullah bin Wahab bin bin Muslim. Naam. Beliau dijuluki apa? Ammar Syekhul Islam. Kenapa kok disebut Syekhul Islam? Hisham. Kenapa disebut Syekhul Islam? Umurnya tua, itu. Apa semua orang tua disebut Syekhul Islam? Naam. Lama di dalam menuntut ilmu. Naam. Lahu fadluhu, ya. Luar biasa. Kita mengambil istifadah dari biografi mereka, para pendahulu kita. Salafuna salihin, ya. Untuk kita jadikan ibrah, termasuk di antara mereka adalah Abdullah bin Wahab, salah seorang ahlul hadis yang karena jasa beliau sampai kepada kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, luar biasa. Tentunya dengan perjuangan, ya. Beliau menuntut ilmu dengan perjuangan, tidak dengan santai-santai, tidak dengan bermalas-malasan, ya. apa yang beliau lakukan adalah qudwah, ya, contoh bagi kita untuk senantiasa semangat di dalam menuntut ilmu. Rahimahullah, rahmatal abrar. Tayyib. Kemudian disebutkan kemarin sedikit tentang sebab beliau masuk dalam ranah thalabul ilm, ya, awal mulanya karena apa? Narman. Karena apa? Karena ragu terhadap penciptaan Isa bin Maryam, ya. Yang kemudian bertanya kepada seorang syekh dan dinasihatkan untuk belajar, ya. Maka dengan ilmu kejahilannya tertutupi. Nah, angkanya dikatakan syifaul ayy al-ilm, ya. Obatnya kejahilan adalah ilmu. Adalah ilmu, tafaqquh fid-din. Naam. Yang kemudian di antara kisah beliau kemarin sudah kita sampaikan yang menunjukkan kepada kita terkadang, ya, terkadang karena sebab sebuah hal yang kaitannya dengan dunia ini menjadikan sebab dijauhkannya seseorang dari kemaksiatan. Ya, ini bukan maksud kita di sini untuk kita disibukkan dengan dunia lah. Namun membuka mata kita bahwasanya sebagian urusan yang tidak ada kaitannya dengan akhirat menjadi sebab seseorang menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa. Ya. Ada pada kisah beliau, ada yang ingat? Adnan. Ingat Adnan. Ada pada kisah Abdullah bin Wahab yang dikenal dengan Ibnu Wahab. Lupa. Dafa. Lupa. Tayyib. Ammar. Lupa. Tapi yang ingat siapa? Had. Harman. Naam. Berat, naam. Pak Ajhadani kemudian kata beliau. Naam. Naam. Karena cintanya terhadap dirham yang beliau niatkan, ya, akhirnya beliau meninggalkan ghibah, ya. Beliau meninggalkan ghibah. Rahimahullah. Rahmatal abrar. Naam. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah. Qala haddathana Muhammad bin Salam. Qala akhbarana Abu Muawiyah. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah berkata kepada kami Muhammad bin Salam, qala, telah memberitakan kepada kami Abu Muawiyah, Allahu a'lam. Abu Muawiyah di sini yang zahirnya mengambil ilmu dari A'mash, perawi setelahnya adalah Muhammad bin Hazim. Ya, Muhammad bin Hazim As-Sa'di Ad-Dharir, ya, maknanya Ad-Dharir, beliau tidak bisa melihat. Naam. Beliau dijuluki Ad-Dharir. Qala 'anil A'mash 'an Ibrahim At-Taimi. Qala 'an abihi 'an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Mas'ud, nama beliau adalah Uqbah bin Amr bin Tha'labah, seorang sahabiyun jalil, dikenal dengan Abu Mas'ud al-Badri. Abu Mas'ud al-Badri, ya. Beliau disebut al-Badri ya, karena dinisbatkan kepada satu tempat yang bernama Badr dan tidak pernah mengikuti perang Badar. Karena sebagian orang menganggap disebut al-Badri karena ikut pada peperangan Badar dan beliau tidak pernah mengikuti perang Badar. Nah, qala kuntu adribu gulaman, kata beliau, satu ketika aku memukul gulam, ya, bagaimana telah lalu yang dimaksud adalah budak, ya. Di dalam riwayat lain, setelah dipukul, sang budak tersebut menyatakan a'udzubillah, ya. Setelah dipukul, ya, pada riwayat yang lain, gulam tersebut menyebut atau berta'awud a'udzubillah wa a'udzu bi rasulillah, ya. Demikian. Qala fa sami'tu min khalfi sautan. Kuntu adribu gulaman li fa sami'tu min khalfi sautan. Yang kemudian aku mendengar dari belakangku suara. Kata Abu Mas'ud. Suara tersebut menyatakan i'lam ya Aba Mas'ud. Ya. I'lam ini sering kita lewati sebagaimana telah lalu, ya, para ulama juga sering menggunakan ibarat ini, ya, menunjukkan bahwasannya perkara yang akan disebutkan adalah perkara yang butuh untuk diperhatikan. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, lillah akdar alaika minka alaihi, kata suara tersebut. Ketahuilah Abu Mas'ud bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih mampu darimu untuk mengazabmu daripada apa yang kau lakukan ini. Ya. Artinya peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam yang maknanya peringatkan dirimu wahai Abu Mas'ud dari balasan Allah Subhanahu wa taala ketika engkau mengazab gulam tersebut, budak tersebut dengan tanpa hak. Ya, dengan tanpa hak. Faltafattu fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Mas'ud, kemudian aku pun menoleh. Maka di situ beliau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya yang berbicara dari suara tadi adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Qultu, maka Abu Mas'ud berkata, ya Rasulullah, fa huwa hurrun li wajhillah. Jika begitu wahai Rasulullah, maka budak tersebut dibebaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pun menyatakan kepada Abu Mas'ud, ama law lam taf'al lamasatka an-nar aw la fatahatka an-nar. Jika engkau tidak melakukan itu, artinya jika tidak engkau bebaskan budak tersebut, ya, ama litanbih, ya, untuk memberikan tanbih, peringatan, jika engkau tidak membebaskan budak tersebut, niscaya engkau akan dibakar oleh api neraka. Ya, ancaman. Artinya Rasulullah SAW sebagaimana yang difirmankan Allah, la yantiqu 'anil hawa, ya, tidak berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Namun itu adalah wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk apa yang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam di dalam hadis ini. yang di dalam riwayat lain, ya, pada riwayat yang lain dengan sedikit konteks yang berbeda, Abu Mas'ud menyatakan semenjak saat itu beliau menyatakan la adrib mamlukan ba'dahu abada. Setelah itu aku tidak memukul budak selama-lamanya. Kata Abu Mas'ud radhiyallahu anhu setelah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahidnya di dalam hadis ini bahwasanya di antara adab terhadap pembantu, terhadap budak, terhadap pelayan, terhadap pekerja adalah tidak menzalimi mereka. Ya. Artinya boleh pada hadis yang lalu kita memberikan efek jera walaupun dengan pukulan yang terkadang menyakitkan. Ya. Namun tidak diperbolehkan kita menzalimi mereka. Artinya jika itu salah, ya, yang dilakukan, maka tidak diawali dengan pukulan. Ya, tidak diawali dengan pukulan. Nah, hadis ini ketika dikorelasikan dengan hadis atau asar sebelumnya menunjukkan bahwasannya budak itu atau pembantu itu tidak boleh dipukul hukum asalnya. Ya, boleh karena pengecualian. Ya, artinya tidak dipukul ibtidaan. Ya, tidak diawali dengan pukulan. Namun diawali dengan apa? Dengan an-nasiha, dengan nasihat. Ya, sekali, dua kali diberikan peringatan. Kemudian jika memang tidak bermanfaat nasihat dan ucapan kecuali dengan dharb, maka Islam pun juga tidak melarang. Ya, Islam pun juga tidak melarang dengan pada tempatnya, dengan pada tempatnya. Ini adalah syahidnya. Ya, maksudnya ketika di sana pukulan tersebut karena kezaliman, artinya tidak ada kesalahan daripada pembantu, ya, atau kesalahan yang ringan dan tidak didahului dengan nasihat, maka yang demikian ini tidak diperbolehkan. Di dalam hadis ini terdapat ancaman. Ya, ancaman apa? Dengan neraka. Ini menunjukkan besarnya perkara tersebut dan besarnya harga diri seorang muslim walaupun dia adalah seorang budak. Walaupun dia adalah seorang budak. Ya. Kemudian di sini, ya, di dalam hadis ini, dalam asar ini terdapat dalil, ya, zahir, ya, tidak bolehnya bagi kita untuk memukul seseorang. Ya, hukum asalnya jika pembantu atau budak saja tidak boleh, apalagi orang lain. Ya, begitu juga termasuk padanya mencela, mencaci dan lain sebagainya. Intinya segala jenis adiyah, segala jenis gangguan, ya, yang ditujukan kepada seorang muslim bahkan kepada manusia secara umum, ya, tidak diperbolehkan. Hatta kepada kafir sekalipun. Kemudian di sini juga di dalam hadis ini terdapat dalil lembutnya hati para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, lembutnya hati para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dan juga di sini terdapat, ya, anjuran Islam dan perintah Islam untuk senantiasa kita bersikap lemah lembut di dalam setiap perkara kita, walaupun terhadap seorang budak atau terhadap seorang pembantu. Ya, Islam mengajarkan kita untuk terus berlemah lembut di dalam bertutur kata, di dalam berbuat dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan tujuan diutusnya Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk menyebarkan kasih sayang. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk kasih sayang terhadap seluruh alam. Ya, dan termasuk bagian daripada kasih sayang tersebut jika memang dibutuhkan, ya, jika memang dibutuhkan untuk memukul maka tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Namun hukum asalnya adalah birrifqi wal lin, dengan lemah lembut, ya. Di dalam sekian hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam menganjurkan kita untuk terus berpegang dengan akhlak dan adab kelemah lembutan, ya. Rasulullah SAW menyatakan arifku ma kana fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Kelemah lembutan jika digunakan, ya, akan membuat segala sesuatu itu indah, akan membuat baik segala sesuatu, dan tidaklah dicabut akhlak tersebut kecuali akan membuat kacau berbagai macam hal. Ya, ini adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan beliaulah orang yang menerapkan itu. Ya, beliau yang menerapkan akhlak tersebut kepada kaumnya. Kita mungkin teringat terhadap kisah yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW pada peristiwa Aqabah, Rasulullah dilempari, dicaci maki sampai berdarah-darah oleh orang-orang kafir. Yang kemudian di sana datang Jibril menaungi Rasulullah SAW dan diutus bersamanya Malakul Jibal, ya, malaikat-malaikat yang menunggu gunung. Ya, maka Rasulullah pun diminta jika engkau ingin untuk memerintahkan sesuatu, atau disebutkan di situ utbik alaihim akhsyabain. Ya, jika engkau mau aku akan runtuhkan, balikkan, ya, pegunungan-pegunungan yang ada di sana. Rasul SAW pun menolak. Ya, Rasulullah SAW menolak dan berharap dari anak keturunan mereka kaum ya'budunallah wa la yusyrikuna bihi syai'a. Berharap dari anak keturunan mereka orang-orang yang melukai Nabi alaihi salatu wassalam lahir orang-orang yang menyembah Allah ikhlas, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara doa Rasul SAW, Allahumma ghafir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Ini adalah Rasulullah SAW. Begitu juga pada kisah yang lain. Ya. Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar orang-orang kafir menyatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka, yaitu maknanya kematian, kejelekan, racun atau yang semakna dengan itu. Ya. Maka Aisyah pun marah dengan ucapan orang-orang kafir tersebut. Maka Rasulullah pun menenangkan Aisyah dengan ucapannya mahlan ya Aisyah, pelan-pelan wahai Aisyah. Ya, telah dibalas oleh Rasulullah SAW, antum alaikum sam wa la'na, kata Aisyah. Maka Rasulullah cukup menjawab wa alaikum. Ya, dikembalikan kepada mereka oleh Rasulullah SAW. Namun Aisyah, ya, dengan semangat yang menggebu-gebu marah, dijawab antum alaikum sam wal la'nah terus, ya. Maka ditenangkan oleh Rasulullah pelan-pelan wahai Aisyah, ya, untuk tetap bersikap arifq wal lin. Dan masih banyak lagi, ya, anjuran Islam dan perintah Islam untuk kita senantiasa berbuat baik, berbuat lemah lembut hatta ma'a al-kafir, hatta ma'a al-kafir, sebagaimana yang diterapkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian di sini juga, nah, di dalam hadis ini terdapat perhatian Nabi kita alaihi salatu wassalam terhadap umatnya dan terhadap masyarakatnya secara umum. Rasul SAW adalah pemimpin. Ya. Rasul di samping beliau adalah seorang nabi dan rasul. Beliau adalah seorang pemimpin yang memimpin masyarakatnya pada saat itu. Maka di sini terdapat contoh bagi para pemimpin, baik itu yang teratas di dalam sebuah negara yang disebut dengan presiden atau raja atau yang semakna. Begitu juga yang di bawahnya, baik itu bupati, gubernur, ya, atau pemimpin perusahaan atau kepala rumah tangga, untuk memperhatikan rakyatnya, untuk memperhatikan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ya, perhatian di dalam banyak hal. Rasulullah SAW jika hal yang sekecil ini Rasulullah memperhatikan, Rasulullah mengingatkan, ya, begitu juga kita. Di bawah kita, ra'iyah kita, di dalam sebuah komunitas atau di dalam sebuah negara atau di bawahnya, hendaknya kita memperhatikan siapa yang berada di bawah tanggung jawab kita, sehingga mereka melakukan yang terbaik dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang tercela. Ya. Maka Rasulullah pun memperhatikan, dengan tanpa diketahui Abu Mas'ud, Rasulullah langsung mengingatkan. Ya, langsung diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam setiap apa yang dilakukan oleh para sahabat, ya, Rasulullah selalu berada pada barisan terdepan untuk islah dan perbaikan di antara mereka. Ya, ini adalah Nabi alaihi salatu wasallam, dan ini adalah sosok pemimpin sejati yang harus kita contoh. Ya, begitu juga kita secara umum, semua kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Setiap kalian adalah seorang pemimpin, ya. Imma itu pemimpin di rumahnya, hatta perempuan, ya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Seseorang laki-laki ra'in, ya. Seorang laki-laki bertanggung jawab atas keluarganya. Begitu juga seorang perempuan ra'iyah, bertanggung jawab atas rumahnya dan juga anak-anaknya. Ya. Semua dari kita adalah pemimpin yang dituntut untuk memperhatikan apa yang kita pimpin. Jika di sana ada kezaliman, jika di sana ada perkara-perkara yang sifatnya adalah taksir atau ifrat, ya. Ifrat dan tafrit, ya. Ifrat dan tafrit, satunya lebih daripada batasnya, yang lain adalah mengurangi daripada kewajibannya, maka semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat suratul istijabah, yaitu cepatnya, cepat tanggapnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, tidak nunggu nanti, tidak nunggu menyampaikan argumen ini begini, ini begitu. La, sur'ah al-istijabah, ya, cepatnya menyambut bimbingan dari sebaik-baik manusia, yaitu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, begitu juga kita. Kita juga dituntut ketika ada bimbingan datangnya dari kitab Allah dan disampaikan kepada kita, dan datangnya dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka tidak ada pilihan yang lain. Ya, ya, tidak ada pilihan yang lain kecuali sami'na wa ata'na, dan bersegera sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bukan malah mencari-cari. Sudah tahu jelas dirinya salah, paham dia salah. Ya. Namun mencari-cari, ini begini, ini begitu. Ya. Maka ini adalah akhlak yang tercela, yang seperti ini. Apalagi ketika pelanggaran tersebut adalah pelanggaran yang terkait dengan syariat, ya, nas'alullah salama. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat tidak malunya Abu Mas'ud, ya, menceritakan apa yang terjadi pada dirinya, padahal itu adalah perkara yang terkait dengan aibnya, ya, yang terkait dengan aibnya. Tujuannya apa? Sebagai ilmu kepada manusia. Karena apa? Yang datangnya dari Nabi alaihi salatu wassalam adalah ilmu sebagai tanbih, peringatan bagi orang lain sampai kepada kita. Luar biasa. Tidak malunya beliau Abu Mas'ud radhiyallahu anhu ini menjadi jariah yang terus menerus sampai kita pada saat ini, ya. Kita yang ada di Indonesia, beliau yang ada di Arab sana. Ya. Kita mendapatkan faedah daripada apa yang beliau kisahkan. Luar biasa. Inilah barakallahu fikum di antara fadilah daripada ilmu, ya. Artinya pahalanya terus mengalir. Manusia sebagaimana dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya amalan Bani Adam ini terputus kecuali tiga. Di antaranya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ya. Jadi jangan malu ketika antum, ya, kelak, ya, thalabah, para santri atau siapapun dari kita untuk menyampaikan ilmu, ya, untuk menyampaikan ilmu pada porsinya, pada porsinya, bukan dalam rangka kita untuk mencari kemasyhuran, ya, biar dianggap sebagai orang yang banyak ilmunya, hubbul zuhur, atau bukan dalam rangka ta'ali 'alan nas, merasa tinggi daripada orang lain, saya harus menyampaikan ilmu. Ini penyakit yang seperti ini, penyakit, penyakit hati yang harus diobati, ya. Namun pada porsinya, kewajiban likulli man yadda'il Islam, setiap mereka yang mengaku dirinya Islam adalah ad-da'wah, adalah menyampaikan. Oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, hadithu an Bani Israel wala haraj, bicaralah tentang Bani Israel dan jangan ragu, jangan kita merasa tidak enak, sampaikan, bicarakan. Kemudian Rasulullah menjelaskan, melanjutkan kembali, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia telah menyiapkan tempatnya di neraka. Syahidnya bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kepada kita perintah bahkan, ya, untuk menyampaikan walaupun hanya dengan satu ayat, yaitu masing-masing dengan porsinya. Jika Anda seorang alim, seorang yang diberikan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti jalannya, mengikuti jalan ilmu, jangan ragu untuk menyampaikan. Karena kewajiban kita belajar yang pertama, kemudian beramal yang kedua, yang ketiga adalah dakwah, menyampaikan ilmu. Jika Anda seorang thalabatul ilm, jika Anda seorang pelajar yang belajar ilmu dari kecil sampai besar, jangan pernah ragu untuk menyampaikan ilmu. Jika Anda orang yang di bawah itu, maka sesuaikan dengan kapasitas kita. Jika Anda orang yang tidak pernah menyentuh ilmu, apalagi ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu dasar, kemudian sok-sokan berbicara di mimbar-mimbar dan sebagainya, al-amr khatir, perkaranya sangat berbahaya, ya, interview sangat berbahaya. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengingatkan, ya. Nabi SAW mengingatkan sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, sayati 'alan nasi sanawat khada'at, akan ada pada manusia, akan datang pada manusia tahun-tahun yang menipu, yusaddaqu fiha al-kadzib wa yukadzabu fiha shadiq. Pada tahun-tahun tersebut orang-orang yang jujur, orang-orang yang berdusta dianggap jujur, dan sebaliknya orang-orang yang jujur dianggap dusta. Ya. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Kemudian orang-orang yang pegang amanah dikhianati, dianggap dia pengkhianat. Kemudian sebaliknya para pengkhianat dianggap jujur. Ya. Sanawat khada'at wa yantiqu fiha ruwaibidah. Dan berbicara pada tahun-tahun itu mereka-mereka yang disebut dengan ar-ruwaibidah. Qila wa mar ruwaibidah? Dikatakan, apa itu ruwaibidah? Kata Rasulullah, rajulun tafih. Ya. Rajulun tafih yatakallam fi amril ammah. Orang yang jahil, bahlul bahasa kita, berbicara tentang permasalahan-permasalahan yang besar. Ya. Ini memaksakan, memaksakan dirinya. Nah, ini sudah tanda akhir zaman. Kejahilan semakin nampak, ya ilmu semakin sedikit, ya. Jadi jangan, jika porsi Anda menyampaikan dengan uang kita misalnya untuk membantu para dai ilallah, pergi ke sana untuk menyampaikan dakwah, pergi ke sini sehingga apa, terjadi sebuah majelis-majelis ilmu, atau mungkin dengan tenaga kita bisa, ya sudah saya berangkat, saya antarkan, ya, mereka-mereka para duat ilallah untuk berdakwah di jalan Allah, kita lakukan, ya. Atau mungkin di antara kita ada yang punya sedikit harta, berikan buku-buku, diberikan kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan. Nah, pada porsi-porsi ini, bukan berbicara di mimbar-mimbar atau di majelis-majelis taklim, ya, ini adalah kekhususan bagi mereka-mereka yang mempelajari ilmu, mereka-mereka yang belajar qala Allah, belajar qala Rasul, dari kecil hingga besar, ya, dari kecil hingga besar. Ala kulli hal, ya. Maka intinya di dalam hadis ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil di antara adab seorang tuan, ya, di antara adab seorang tuan kepada pembantunya atau kepada budaknya adalah tidak menzalimi sang budak atau tidak menzalimi pembantu, karena az-zulmu zulumat yaumul qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan kelak yaumul qiyamah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun la taqul qabbah Allahu wajhahu. Bab selanjutnya, ya, kita telah keluar dari bab adab al-khadim kepada bab baru, ya, bab la taqul qabbah Allah wajhahu. Jangan engkau katakan Allah menjelekkan wajahnya, ya. Artinya beliau di sini ingin menjelaskan kepada kita larangan untuk kita mencela dan mencaci hayat atau bentuk orang lain. Ya, bentuk orang lain. Qala haddatsana Hajjaj. Ya. Kata Imam Bukhari telah berkata kepada kami Hajjaj. Allahu a'lam, zahirnya beliau adalah Hajjaj bin Minhal, gurunya beliau. Namun belum mana pastikan lagi. Qala haddatsana Ibnu Uyainah, itu Sufyan bin Uyainah. Qala an Ibni Ajlan, itu Muhammad bin Ajlan. Qala an Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la taqulu qabbah Allah wajhahu. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan janganlah mereka menyatakan qabbahallah wajhahu, semoga Allah menjelekkan wajahnya. Ya, karena Allah yang menciptakan manusia. Ya, Allah lah yang menciptakan manusia. Kalimat ini qabbaha, ya, dan yang semakna dengan itu, ini adalah termasuk sab, ya, celaan, cacian, ya, ta'an dalam bahasa Arab, ya, tidak boleh diucapkan kepada seorang muslim, ya. Tidak boleh diucapkan kepada seorang muslim, baik itu orang dekat kita ataupun orang yang ada di jauhnya. Ya, Islam tidak mengajarkan kita untuk bertutur kata yang seperti ini, ya. Ini adalah bisikan-bisikan daripada syaitan, ya, yang benci hakikatnya terhadap Bani Adam, ya. Yang semakna datangnya dari hadis Abu Hurairah, ya. Rasulullah SAW. Baik, nah insyaallah azan dulu. Kita lanjutkan sedikit pada al-azan insyaallah. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Mungkin kami tunda dulu, ya, penjelasan hadis insyaallah dengan hadis setelahnya. Karena ada kemiripan, ya, hadis setelahnya dengan hadis ini, dan butuh waktu untuk menjelaskan dua hadis ini. Insyaallah akan kami baca hadis ini dengan hadis setelahnya pada pertemuan yang akan datang, ya, mungkin dicukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. As'alullah an yanfa'ana bima sami'na innahu waliyu dhalika wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.